Mitra bisnis, Indonesia masih menunggu hasil dari pemilihan Presiden Rabu pekan lalu. Banyak harapan yang diserahkan masyarakat pada masing-masing jagoan Presiden dan Wapresnya. Namun, Presiden Indonesia hanya satu orang, dan pasti ada pihak yang kalah. Untuk membicarakan mengenai kenyataan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, jika 22 Juli nanti KPU mengumumkan Presiden yang bukan favorit pengusaha, apa yang akan terjadi, Pak? Apakah mereka akan langsung hengkang dari Indonesia? Kalau nggak sesuai, paling mereka lakukan hengkang kan nggak gampang, mesti membutuhkan waktu. Ya pasti mereka nggak mau investasi kembali, mereka berenergi aja kan. Kerjaannya lebih banyak mengembangkan info daripada bikin investasi di sini kan. Investasi itu kan perlunya ketenangan, perlunya kepastian, perlunya ada untung. Kalau dia nggak bisa untung dan tidak ada kepastian di mana dia lihat calonnya itu tidak meyakinkan dia, kan pasti dia tidak mau lagi investasi, dia hanya kerjakan aja apa yang dia sudah punya. Atau sampai nanti begitu jeleknya baru dia mau hengkang, itu saya pikir apa terakhir gitu ya, yang mereka putuskan hengkang. Tapi itu ada yang terjadi. Tapi sekarang sebenarnya nggak perlu kita dalam persoalan ini kan. Itu kan cuma spekulasi-spekulasi, sewa-sewa aja. Kan lihat ke sana. Berarti saat ini pengusaha baik skala kecil, menengah maupun besar masih menunggu ya Pak? Ya kita berhenti, sekarang 3 bulan ini kita berhenti. Kita nggak bikin apa-apa, kita nggak ada investasi, kita berdagang biasa-biasa aja, biarpun ada penurunan tenaga beli, ya sudah lah, kita terima itu aja kenyataannya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.